يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تعريف sekarang تعريف على علم الضروري kan ya, mudah-mudahan cita-citanya ini sekitar 4 halaman. Amin. 1 halaman. Mudah-mudahan. Bismillah. Bismillah. Enggak tahu dah, wallahu alam. Insyaallah lebih dari 2 halaman mudah-mudahan. Amin. Oke, sesuatu yang agung banget gitu ya. Lebih dari 2 halaman kita kajian usul fikih, masyaallah. Dari simple ini. Baik. Ta'rif al-ilm ad-daruri. Al-ilm ad-daruri. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم. الشم Allah azzauq ashum aw azzauq fa innahu yahsulu bi mujarradil ihsasi bihi aw ihsasi biha min ghairi nadharin wa istidlalin atau waraqatnya wal ilmu daruriyyu ma lam yaqa' an nadharin wa istidlalin. Dah قال علم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق. Menciuman. Baiknya kita hafalkan ini matan waraqatnya. Ya. Mungkin enggak? Bisa kan? Yakin enggak nih? Antum nanti takutnya kalau kita hafalin antum terbebani kemudian antum enggak ikut lagi. Saya mau balik ke bayi. Iya, mana saya bilang bisa. Ngomongnya antum star store antum mau ke bayi. Hah? Ya, telepon. Ini sambil ngelihat gitu kan. Ya, sendal basah ini. Oke, wal ilmu daruri. Ilmu daruri adalah sekarang al-ilmu daruri yang kelima, lihat footnote-nya. Qala Abdul Walid Al-Baji. Abdul Walid Al-Baji itu seorang ulama usul dan fikih Maliki. Ulama Maliki dia. Dia ulama sekitar 5 Hijriah, tahun 400-an. Al-Baji. Beliau mantan Syafi'i. Iya, tapi Al-Baji Maliki masyhur. Enggak, masalah Maliki dulu enggak masalah, dia udah wafat pada saat itu. Oke, qala Abu Walid Al-Baji wusifa hadzal ilmu bi annahu daruriyyun ma'nahu annahu yujadu bil alimi dun ikhtiyarihi wa la qasdihi. Sudah paham? Wusifa hadzal ilmu ini, yaitu ilmu ini disifati bahwasanya dia daruri. Apa arti daruri sebenarnya? Kalau darurat, ya darurat itu dari bahasa Arab. Jadi dari doro, ya, membahayakan. Berarti membahayakan bukan maksudnya, maksudnya sesuatu yang bahaya jika tidak ada gitu loh. Ya. Oke, keadaan yang darurat itu sesuatu yang berbahaya ketika tidak ada fixernya atau apa solvernya. Wasifah hadzal ilm bi'anna, kenapa ilmu ini disebut ilmu daruri? Ma'nahu annahu yujad bil alim, yaitu bahwasanya ilmu ini yujad, terdapat bil alim, dengan seorang alim, maksudnya terdapat pada seorang alim yang mengetahuinya, duna ikhtiarihi, tanpa ikhtiar dia. Ikhtiar di sini bisa dimaknai sebagai pilihan, bisa dimaknai sebagai usaha. Ya enggak? Dua-duanya benar. Pemaknaan dua-duanya benar. Ikhtiar, tapi lebih tepat usaha, lebih tepat pilihan. Tanpa pilihan dari, maksudnya tanpa dia tuh enggak memilih untuk memiliki ilmu itu, melainkan dengan sendirinya. Hah? Ilmu ladun itu. Enggak, bukan. Beda ilmu ladun enggak. Enggak, ilmu laudin enggak, ilmu laudin bukan. Kalau misalnya kayak gitu berarti Anda mengetahui antum berkacamata, itu berarti ilmu laduni dong. Enggak. Nanti ketika Anda melihat antum berkacamata, itu doruri, yaitu sesuatu yang Anda enggak mencarinya, enggak memilihnya untuk mengetahui atau tidak mengetahui. Dan Anda tanpa maksud untuk mengetahui bahwasanya antum berkacamata. Kenapa? Karena sudah jelas antum berkacamata dan panca indera Anda melihat antum. Apa mata Anda melihat antum, gitu kan? Walau qasdin, tanpa maksud, enggak ada maksud, enggak ada tujuan untuk memang mencari bahwasanya antum berkacamata gitu. Enggak perlu Anda cari-cari, udah jelas, ya. Oke. Okay. Misalnya kemudian ada seseorang tertawa seperti sendal basah diinjek-injek. Nah, itu udah jelas kedengaran seperti itu. Itu ilmu daruri bagi orang yang mengalami seperti itu, udah jelas. Karena dari panca indera dan dia tidak berpilih, tidak memilihnya. Nah, kan udah begitu saja. Oke. Okay. Ya, Fendi. Berarti ulama zaman dulu daruri dong. Dengar aja langsung hafal gitu atau gimana? Oh, enggak, itu beda lagi. Kalau dengar aja langsung hafal itu kan ketika mendengar itu kan ada niatan untuk menghafal sebenarnya. Ada niatan untuk menghafal dan itu enggak termasuk ilmu daruri itu. Ada usaha dengannya gitu. Ada usaha dengannya, minimal usaha menghafal. Adapun kalau misalnya dengan sendirinya tanpa maksud, tanpa tujuan, udah tahu gitu aja. Nah, udah itu berarti menjadi bukan itu menjadi daruri. Oke, kata di sini ilmu daruri adalah malam yaqo an nadhrin wastidlalin. Masyaallah Fathan. Habis foto persepsi siapa ini? Persepsi. Persepsi. Malam yaqo an nadhrin wastidlalin. Malam yaqo'an nadhurin wastidlalin. Ma di sini isim mausul, tapi dia hasni al-ilmu alladhi lam yaqo', gitu kan? Al-ilmu alladhi lam yaqo'an nadhurin wastidlalin. Boleh juga untuk mengatakan al-ilmu alladhi lam yaqo'an nadhurin wala istidlalin, boleh. Tadi usul bin ilmu usul gak ada. Usul bin ilmu usul. Maksudnya? Ada kan tentang ilmu daruri. Apa namanya? Dalam al-usul min usul? Ada kan tentang ilmu daruri. Ada ilmu daruri ada. Ilmu usul min usul. Ma lam yaqo an nadhrin wa istidlalin, ilmu yang tidak yaqo. Yaqo wa qa yaqo artinya apa artinya? Ilmu yang tidak didapat dari nazar. Nanti ada istilah nazar nanti. Nanti ada insyaallah. Wastidlalin. Nah, istilah juga nanti ada. Makanya stay tune terus. Stay tune terus di kita ya. Nazar wastidlal. Apa itu nazar? Apa itu istidlal? Nanti ada. Istidlal itu lebih khusus daripada nazar. Nazar lebih umum lagi daripada istidlal. Apa yang tidak terdapat dengan penglihatan dan apa yang tidak? Apa yang tidak terdapat? Apa yang tidak didapat dengan penglihatan dan pendengaran? Enggak, itu definisi yang apa antum terjemahnya kurang tepat. Antum terjemahan apa yang tidak terdapat atau tidak didapat dengan cara nazar dan istidlal, itu yang lebih tepat. Iya. Jangan diterjemahkan malah. Kecuali kalau antum terjemahkan dengan cara pemikiran atau menggali dalil, lah itu baru bisa. Tapi tahu penglihatan tadi, oh enggak, orang-orang bakal salah paham. Nah, berarti penciuman bisa apa? Enggak termasuk ya? Ya nanti. Kalau misalnya antum mau lebih lanjut ini di syarah Al-Kaukab Al-Munir, Al-Bahrul Muhit, Al-Ihkam, Al-Mankhul, At-Ta'rifat, Al-Kuliyat, Bayan, Ma'ani, Al-Badi'. Fadhol. Jangan sekarang tapi ya. Contohnya seperti al-ilm, kala ilmil waqi'i, ilmu yang terdapat bi ihdal hawasi al-khams. Al-waqi' itu artinya bukan terdapat sebenarnya, apa ya? Terjadi waqi' itu. Hah? Waqa'a yaqa'u. Tertempatkan. Itu kenyataan. Oh, ilmu yang ternyatakan dengan bisa enggak? Keren banget bahasa. Ilmu yang ternyatakan dengan salah satu dari panca indera. Ilmu yang terrealita dengan ilmu yang terrealisir, ya. Atau apalah namanya? Terrealisasi. Terrealisasi boleh dua-duanya karena sasi itu bisa disirkan. Iya, minimalisasi kan jadi minimalisir, maksimalisasi maksimalisir. Iya benar bisa, emang bisa. Bukan sir bahasa rahasia bukan. Antum ini mau kembali, ini kan cepat perginya kembali. Kalau ilmu waqi' bi ihdal hawasil khams, yaitu dengan salah satu dari panca indera yang zahirah. Anda enggak tahu di sini kenapa Al-Mahalli mengatakan az-zahirah. Kenapa? Karena yang zahir, ha? Panca indera yang di luar. Berarti ada panca indera di dalam? Siapa tahu? Lidah. Ini zauq. Zauq. Zauq kan ini? Hah? Ya berarti keluar dulu. Di luar. Yang zahir maksudnya gimana? Lawannya batin kan berarti? Oh, berarti bukan dalam perasaan. Ah. Perasaan atau panca indera? Perasaan juga bukan panca indera dia. Dia basiroh namanya. Tapi ya udah kita tinggalkan, mungkin ada nggak di sini unsur ilahina gitu, nggak ada ya sayangnya. Unsur nggak ada unsur di sini. Nah, kalau ilmu al-waqi' bi ihdal hawasil khams wa hiya as-sam'u wal basaru wal lams. Lams berarti apa? Touching. Megang cukup. Wasyummu wadzauqu. Syum berarti mencium, dzauq berarti mengecap. Fa innahu yahsulu. Ini apa arti yahsulu? Terhasilkan. Ya, yahsulu bukan yahsalu. Ini bisa juga sebenarnya yahsulu bisa, tapi lebih tepat yahsulu. Maka sesungguhnya hu di sini kembali apa? Hu kembali ke mana? Al-ilm ad-daruri yahsulu, terjadi atau terhasilkan. Bimujarrod dengan sekadar. Oh, ya, mujarrod itu sekadar aja. Sekadar al-ihsasi bihi. Bimujarrotil ihsasi bihi. Sekadar ihsas. Ihsas itu merasakan dengannya. Biha. Ihsas biha. Biha kemarin mana? Biha. Al-hawas. Al-khoms. Al-zohiroh tadi kata Muhammad. Sekadar merasakan dengannya, merasakan dengan ihsas, berarti di sini sama termasuk ihsas dengannya bisa. Ihsas bil basar bisa, ihsas bil lamas bisa, ihsas bisyum bisa, ihsas bidzauq bisa. Min ghairi nadharin wastidlalin. Hanya sekadar merasakan dengan penglihatan, pendengaran, pengucapan, penciuman dan pemegangan apa? Perabaan. Tanpa nazar, karena nazar membutuhkan apa? Kinerja akal dan juga membutuhkan qasd juga. Kalau misalnya kita sama mendengar itu otomatis ke otak gak? Kok enggak? Masa enggak? Bedanya nazar sama basar. Hah? Nazar sama nazar sama gini. Nazar ini istilah. Nazar ini menjadi istilah dia. Dia menjadi istilah usuliyin di sini. Ya, kalau misalnya di ini sama nazar dengan basar dengan ra'i itu sama. Ya. Sama aja. Tapi basar itu enggak kayak sama aja. Adapun spesifikasi nanti itu istilah masing-masing. Kalau misalnya di nazar dalam istilah usuliyin ada sendiri. Ra'i juga ada sendiri di istilah fuqaha. Beda dengan basar misalnya. Enggak, misalnya apa pendapat antum ma basaruka fi hadzal masal? Enggak. Itu karena apa? Ra'i itu beda dengan basar. Nah, namun nazar juga ada perbedaan dengan ra'i juga sebenarnya. Karena nazar itu adalah proses metodenya. Adapun ra'i itu nanti konklusinya, hasilnya. biasanya seperti itu. Adapun basor, basor itu seringkali lebih dekat ke ini, ke qalb. Basor lebih dekat ke mata batin, lebih dekat ke itu biasanya. In ghairi nazarin wa istidlal, tanpa nazar dan tanpa istidlal. Nah, nanti kita nazar istidlal itu ada. Kemudian ta'rif al-ilm al-muktasab. Alhamdulillah, ini kayaknya bisa nih 4 halaman ya, insyaallah. Ya, cita-cita kita bisa insyaallah 4 halaman. Masih 14 menit, masih lama. Alhamdulillah akhirnya bisa 4 halaman. Ta'rif al-ilm al-muktasab. Coba kalau misalnya tadi kita hafalkan al-ilm ad-daruri itu apa? Hafalin. Al-ilm ad-daruri ma lam yaqa' an yaqa' an nadhorin wa istidlalin. Gampang kan? Kalau misalnya mungkin kita dari ilm coba. Enggak apa-apa kita sebenarnya ada situasi kita enggak setuju dengan matan al-waraqat, kurang setuju, tapi kita hafalkan aja sebagai pegangan. Supaya nanti kalau misalnya antum membutuhkannya, antum tinggal mengucapkannya walaupun itu salah bagi antum gitu. Yang penting antum punya modal sehingga meyakinkan orang bahwasanya antum tahu punya modal, punya bekal gitu. Misalnya apa itu ilm? Antum jawab, ilm adalah ma'rifatul ma'lumi bima huwa alaihi. Ala ma huwa bihi. Udah antum gitu. Apa itu ilmu? Nah, misalnya antum S2 nanti kemudian di pelajaran mantik atau di pelajaran filsafat, apa itu ilmu? Antum bilang al ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Orang-orang enggak orang-orang kan enggak tahu apa bahasa Arab dia definisinya. Masyaallah. Dari mana? Dari al-Waraqat, secara al-Waraqat halaman 79. Masyaallah. Unzur ila. Itu orang kan al ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Masyaallah. Di khutbah Jumat kayak gitu kan. Dikira hadis Nabi. Dikira Al-Qur'an. Orang bakal terkesima padahal antum mengingkari apa yang antum tuturkan gitu. Nah, kecuali kalau antum nanti ketemu dosen yang punya otak kemudian dia ma'rifatul ma'lum. Apa itu ma'lum? Unzur. Kemudian itu tadi ilm ma'rifatul ma'lum ya ala ma huwa bi. Sekarang al-jahl. Al-jahl adalah tasawur syai' ala khilafi ma huwa bihi. Dan ini kita ingkari juga makna karena ini jahil murakkab. Tasawur syai' ala khilafi ma huwa bihi ya. Difahami juga, harus difahami juga, jangan sampai enggak paham. Jangan kayak banyak dari mereka apa pesan-pesan tradisional, hafal matan-matan tapi enggak paham sekarang. Al-jahl tasawur asy-syai' ala khilafi ma huwa bihi. Itu jahal murakkab. Ada enggak di sini jahal yang bukan murakkab? Ada. Kalau jahal yang bukan murakkab, jahal basit namanya. Adamul ilmi bisyai gitu. Beda enggak? Beda. Kalau jahal basit adamul ilmi bisyai itu berarti apa? Tidak ada tasawur. Ya kan? Adamul ilmi bisyai. Tapi kalau misalnya jahal murakkab berarti ada tasawur syai bi khilafi ma huwa alaihi. Ala khilafi ma huwa alaihi. Ma huwa bihi ala khilafi ma huwa bihi. Tapi juga ada jahal murakkab yang maknanya adalah adamul ilmi bi annahu ghairu alimin. Tidak mengetahui, bahasanya dia tidak mengetahui. Adamul ilmi bi annahu ghairu alim. Adamul ilmi bi annahu ghairu alim. Itu satu sisi dari jahil murakkab. Enggak tahu bahwasanya dirinya enggak tahu. Atau Allah ya'lama bi annahu la ya'lam gitu. Allah ya'lamu bi annahu la ya'lam. Dia tidak mengetahui, dia tidak tahu. Itu jahil murakkab. Antum tahu enggak? Enggak tahu kan? Allah ya'lama bi annahu la ya'lam. Dia tidak mengetahui bahwasanya dia tidak mengetahui. Itu jahil murakkab. Atau jahil itu definisi jahil murakkab, oke. Okay. Kalau misalnya ilmu daruri adalah malam yaqo' an nadharin wastidlalin. Malam yaqo' an nadharin wastidlalin. Gampang kan? Apa yang tidak tersituskan dengan atau terwujudkan dengan nazar atau istidlal dan istidlal. Gampang? Malam yaqo' an nadharin wastidlalin. Itulah waraqat, waraqat mudah-mudah karena memang untuk dihafalkan sebenarnya. Tadi apa ilmu tadi? Ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi. Jahal tasawwur syai ala khilafi ma huwa bihi. Kalau misalnya ilm mukta ilm daruri malam yaqa ala an-nadharin wastidlalin ala an-nadharin wastidlalin. Oke, kemudian sekarang in muktasab apa? Al mauqufu ala an-nadhari wal istidlal. Gampang banget insyaallah warqa. Al mauqufu ala an-nadhari wal istidlal. Habis waktu. Wal istidlal. Ah, 33 kali, 100 kali ulangi. Al mauqufu ala an-nadhari wal istidlal. Al mauqufu. Nah, ini apa apa biji apa? Biji apa? Biji tasbih. Al-mawqufu ala nazari wa istilal. Al-mawqufu ala nazari wa istilal. Gampang. Alhamdulillah. Ada muktasab. Hah? Bentar, ini ilmu muktasab. Muktasab itu dapetan gitu kan. Ilmu dapetan. Dari kata kasab. Boleh dapat. Oke, makasih ilmu boleh dapat. Bolpet boleh dapat. Kan ada boljuk boleh juga. Muktasab, muktasab. Makanya makasib artinya pendapatan, ya kan? Wa ammal ilmul muktasabu fa huwa al mauqufu ala an-nadhri wal istidlal. Kal ilmi bi anna al alimi, bukan, bi anna al alami hadithun. Alam. Enggak. Alam. فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تغيره إلى حدوثه. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال كالعلم بأن العالم حادث فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من تغيره فينتقل من تغيره إلى حدوثه. Adapun ilmu al-muktasab, nah di sini di hasyiat atau di footnote-nya, al-ilmu al-muktasab yusamma aydan al-ilmu an-nadhari. Al-ilmu an-nadhariya. Liannahu yaqa'u binadharin walistidlalin. Berarti ilmu muktasab adalah ilmu nadhari. Itu yang lebih tepat malah ilmu nadhari sebenarnya di istilahnya. Jadi ada ilmu daruri, ada ilmu nadhari. Kenapa? Karena ilmu ini dinisbatkan kepada nadhor yang merupakan proses atau asal terdapat terhasilkannya ilmu ini. Ya, nadhari itu tafakur, penelitian, riset. Dan riset kan bertingkat-tingkat, enggak semuanya sama. Tawa terus antum ini, ha? Iya. Ridho itu karena bentuk mukanya seperti itu, jadi susah dia untuk marah, senyum, merengut susah. Kalau ini, you know, al mauquf ala nadhri wal istidlal, al mauquf yang terwakafkan atas nazar dan istidlal. Nazar nanti kita tahu nazar apa. Kemudian contohnya al-ilmu bi anna al-alama bi anna al-alama bi anna al-alama ya. Tadi ana baca alami. Tadi ana baca alami? Iya. Astagfirullahalazim. Bi anna al-alama. Kok alami? Ana baca tadi alami. Astagfirullahalazim. Antum kenapa enggak mengingatkan ana? Ini kesalahan yang sangat keji. Bi anna al-alami. Masya Allah itu. Saya kira ini sebuah irob baru, makanya entah mau ditanya. Mau jadi majur. Enggak, maka kenapa enggak tunggu kamu lihat kan? Nah, tata jahalun atau tata jahalun memang? Layam, layam kalau dia. Abiana al-alama, aduh. Abiana al-alama hadithun. Alam, alam. Apa arti alam? Siwa Allah, ma siwa Allah, selain Allah. Bahwasanya selain Allah adalah hadis. Apa arti hadis? Baru. Ada di sini. Wujuduhu masbukun bil adam. Masya Allah jawabannya. Undur, undur. Wujuduhu masbukun bil adami. Itu eksistensi, eksistensinya terdahulukan oleh ketiadaan, kenon eksisten. Nah, ya masbukun terbalapkan dengan ketiadaan. Keberadaannya didahului dengan ketiadaannya dulu. Yaitu alam. Tadi apa? Tadi apa di ayat apa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kapan dia eksis? Fa ahyakum, ketika Allah menghidupkannya. Masbukun bil adam enggak? Masbukun bil adam berarti insan adalah hadis. Nah, insan itu bagian dari alam enggak? Bagian dari alam. Kenapa? Karena insan itu bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala disebut qadim, tapi awal. Itu sifat dari mutakallimin. Jadi istilah qadim dan hadis itu istilah mutakallimin, istilah Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lain. Ini wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi. Apa arti mukhalafatuhu? Menyelisihi hal-hal yang hawadith. Hal-hal yang baru. Kenapa? Karena hawadith itu adalah makhluk. Adapun khalid itu qadim. Kenapa? Antum gak suka dengan penjelasan Anda? Qadim itu berarti, ya kalau kita artinya lama. Qadim maksudnya qadim, yang wujuduhu ghairu masbuqin bil adam, itu qadim. Keberadaannya itu tidak terdahulukan dengan ketiadaan, enggak. Tapi selalu ada, eksis dari awal. Awal itu qadim itu seperti awal dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, asma wa sifat Allah. Huwal awwalu. Qadimun bila ibtida, itu tahawiyah itu. Ya. Akhirun bila intiha, ya. Tahawiyah itu. Masya Allah, hafal itu doang. Qadimun bila ibtida, akhirun bila intiha. Oke. Jadi itu adalah qadim, hadis. Jadi mengetahui bahwasanya semesta itu adalah hadis, itu dikatakan di sini dia adalah ilmu muktasab. Karena apa? Memerlukan nazar dan istidlal. Padahal enggak. Ini enggak. Ini padahal enggak perlu nazar dan istidlal. Ini hal yang seperti perisai tabi'i dan fitrah. Semesta, ketika kita, ya kita mengetahui semesta itu pasti kita tahu bahwa dahulunya ini tidak ada. Itu sesuatu yang sebenarnya doruri untuk muslim, ya enggak? Tapi bukan doruri untuk orang-orang kafir karena jahil mereka. Padahal mereka pintar, tapi pintaran mereka untuk menuju kejahilan. Nah, emang benar kalau ilmu doruri dan muktasab itu kadang relatif ya. Ada yang ilmu doruri bersifat fitri. Nah, seperti misalnya Allah, aina Allah, fisama. Ya enggak? Itu doruri udah. Kalau misalnya itu enggak doruri, misalnya Allah, Allah fisama, berarti fitrahnya itu menjauh dia. Kalau dia mempertanyakan fisama, oh berarti dia tak dengan arah dan dengan tempat dan itu berarti menjauhi fitrah itu. Karena fitrah manusia itu enggak bisa menjangkau nalarnya bagaimana Allah kaifiahnya dan zatnya tanpa dikabarkan oleh Allah. Makanya kembali ke misalnya ilmu doruri, kembali nanti ke fitrah, kemudian ketika dia berdoa mesti kalbunya itu ke atas. Enggak mungkin kalbunya Allah di mana-mana terus mana-mana. Ya Allah. Enggak. Ya? Heeh. Doanya ke mana-mana. Susah melawan fitrah itu, melawan fitrah. Udah rahmat jangan main-main. Fa'innahu mauqufun 'ala an-nadhari fil 'alami. Karena itu mauquf terhentikan atas nazar. Maksudnya dia berdiri stand on the nazar gitu loh. Berdiri di atas prinsip nazar dalam metodologi nazar. Pengamatan ya. Pengamatan, riset, fil alam. Makanya di sini mereka, yaitu kaum Asy'ariyah, mereka ribet dalam hal menetapkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb, sebagaimana Ar-Razi. Nah ini juga kan, ini gurunya Ar-Razi. Al-Mahalli. Ya Al-Mahalli, ya Al-Mahalli jauh Al-Mahalli. Enggak, Al-Warqat, Al-Juwayni. Imam Haramain. Ya, Imam Haramain. Karena bawahnya Al-Ghazali kan. Kemudian level bawahnya Ar-Razi. Yang hal-hal itu tinggi dia. Di atasnya ada astagfirullah, siapa namanya yang Asy'ariyah yang Maliki itu. Kok lupa ya? Astagfirullah. Abul Hasan Al Bal siapa di atasnya Al Juwayni? Kok bisa lupa anak? Astagfirullah. Perlu nazar dan istidlal ini kayaknya. Siapa namanya? Al udahlah, tinggal nanti juga ingat sendiri. Jadi Ar-Razi sendiri itu kan untuk menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu dalil banyak, nazar dan istidlalnya banyak. Oke, di tafsir Ar-Razi ini, tafsir Ar-Razi ini kan banyak ini. Dia 30 jilid dia. Dan tebal-tebal. Itu tapi ini digabung jadi 2 jilid. Itu ketika menafsirkan ayat itu banyak sekali mengemukakan. Aduh, video call berakhir karena sambungan terputus. Alhamdulillah ala kulli hal. Dia kenapa terputus ini? Internetnya putus. Ya, ini pakai wifi. Wifi-nya putus sekali. Apa hubungannya sama kampus? Bisa ini mau nyamuli. Nah, itu dia Ar-Razi itu mengemukakan nazar dan istidlal terhadap rububiyah Allah. Padahal menetapkan rububiyah Allah itu cukup dengan asma Allah, ya kan? Dengan sifat Allah. Ya dengan iya cuma antum melihat daun udah. Makanya dalam syair apa? Wa fi kulli syai'in ayah tadullu ala annahu wahid. Dan pada segala sesuatu apapun itu terdapat ayat yang menunjukkan bahwasanya Dia Maha Esa, satu. Udah enggak usah hal lain. Makanya ketika suatu hari Ar-Razi itu kan banyak pendukungnya, wafat 606 Hijriah. Banyak pendukungnya. Orang-orang banyak mengaguminya karena beliau mempunyai kalam dan memang pintar orangnya. Kalamnya itu kalam filsafat, ya. Keilmuannya itu terkesan luas dengan kalam-kalam semacam itu. Akhirnya tobat, akhir hayatnya. Sebenarnya dikemukakan sama As-Suki sama Ibnu Taimiyah juga dalam Majmu' Fatawa atau Fatawa Al-Kubra atau dalam Al-Hamawiyah juga. Nah, itu di ketika suatu hari berjalan di suatu kampung, Ar-Razi berserta para ininya, bala tentaranya yang mereka fansnya. Karena para ulama dulu kalau misalnya udah ulama besar itu diikuti mana-mana. Sama fansnya. Kalau ini ya mantik dan followers ya, terus dipok-pok gitu kan. Nah, jalan itu kemudian ada petani di kejauhan sana, ada petani, ada orang kemudian, awas harus nyingkir, ada siapa, ada Ar-Razi mau datang. Kenapa Ar-Razi? Siapa Ar-Razi? Itu loh Ar-Razi yang telah menetapkan tauhid rububiyah, maksudnya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil berapa ratus. Ya salam, kata petani. Ya salam, gitu doang. Ana ngelihat ini aja udah tahu bahwasanya Allah itu Esa. Enggak perlu lagi dalil lain. Maksudnya ana ngelihat apapun yang ada di muka bumi ini udah tahu dalil itu Allah itu Esa. Jadi, ana aja bisa ngapain antum mengagumi Rozi karena hal seperti ini? Karena ini sudah fitrah. Jadi, seseorang itu tidak dikagumi ketika dia menjelaskan hal yang fitrah. Karena apa? Semua itu menjadi ilmu daruri bagi semua orang. Nah, ilmu daruri itu bukan ilmu, berarti enggak khusus kalau misalnya antum misalnya daruri. Ilmu daruri di sini, antum melihat ini ada tulisan, ini bahasa Arab, itu ilmu daruri begitu semua. Kemudian mengatakan, ini bahasa Arab loh. Buktinya lihat ada harokatnya, ada titik duanya, ada ini, itu tulisannya H. Antum menunjukkan ini. Apakah antum semua kagum dengan anak? Biasa aja keos. Biasa aja, semua gak ada masalah dengan itu. Karena apa? Ini ilmu daruri bagi antum. Karena apa? Hawas antum udah jelas melihat ini. Ya, tapi ketika anak bahasa Ukraina misalnya. Tulisannya. Kemudian dia bilang, ini bahasa Ukraina, begini artinya begini. Antum akan, biasa, keren. Kemudian, karena apa? Antum jahil dalam hal ini. Nah, adapun bagi anak itu biasa. Nah, tapi kan kalau ini Rozi dan yang lainnya semua biasa. Ilmu Dori tentang Tauhid Rububiyah ya. Nah, selain ini, fa'innahu mawqufun ala nazar fil alam, wa manusyahiduhu fihi minat taghayyur. Sekarang wa ma nusyahiduhu, ketika kita melihat nusyahid, kita melihat menyaksikan fihi fil alam, maksudnya dalam alam, minat taghayyur, dari perubahan. Nah ini nanti masuk ke dalam premis ini. Jadi al alamu haditsun itu konklusi, kesimpulan. Premisnya apa? Premisnya gini, alam itu berubah enggak? Mutaghayyir. Al alamu mutaghayyir. Terus premis kedua, kullu ma taghayyara fa huwa haditsun. Arti maka alam menjadi hadis. Jadi alam itu mutaghayyir. Alam itu bisa berubah ya. Nah, kemudian premis kedua, kullu ma yataghayyaru fa huwa hadits. Setiap yang bisa berubah itu adalah hadis baru. Maka alam menjadi hadis. Nah, itu juga nanti kemudian kalamullah Al-Qur'an. Kalamullah apa taghayyur apa enggak? Enggak, kalamullah tsabit. Nah, setiap yang tetap itu adalah qadim, maka kalamullah qadim gitu. Jadi intinya qadim itu walaupun Allah disifati oleh mereka ini asy'ariyah sebagai qadim, Allahu qadim. Itu adalah aslinya itu bukan asma Allah. Ya, bukan asma Allah. Kalaupun disifati dengan itu, oke, okay, sifat itu dengan apa maksudnya? Kalau misalnya maksud qadim ini ada awal tanpa permulaan, maka oke. Okay. Nah, tapi lebih baik jauhkan istilah qadim seperti ini. Allahu qadim enggak. Ya. Kemudian fayantaqilu min taghayyurihi ila huduthihi, yang tadi Anda bilang. Jadi alam itu mutaghayyir. Dan setiap yang taghayyur itu berarti hadis. Maka apa konklusinya? Bahasanya alam itu hadis. Karena apa? Karena dia taghayyur, dan yang setiap taghayyur itu adalah hadis. Oke, alhamdulillah. Dua halaman. Udah kita. Alhamdulillah. 36 menit. Sekarang kita ke nazar dan istidlal. Wan nadhru huwa al-fikru fi hali al-manzuri fihi li yu'addiya ila al-matlub. Wan nadhru huwa al-fikru fi hali al-manzuri fihi li yu'addiya ila al-matlub. Lah, emang kayak gitu kalau di kajian-kajian Tanya Timur Tengah kayak gitu, bro. Kita aja yang apa-apa dikit-dikit, Al-Qur'an ini, bro. Enggak, di sana kayak gitu. Wan nadhur di hadapan syekhnya. Membaca terus habis itu yang lain dengerin. Iya, sorogan. Wan nadhru wal fikru fi halil manzuri fihi li yu'addiya ila al matlub. Yakfik. Wan nadhru terus dijelaskan. Yutlaqun nadhur fil lughati ma'na al intizar. Fa in lam taf'ham fanzur ila lisanil Arab. Gak ada kayak gitu dulu. Kalau misalnya belum paham, silahkan buka kitab ini. Dan dia tahu bahwa si murid-muridnya gak ada yang punya bukunya. Muridnya ketika dari guru juga gitu lagi. Nanti gitu lagi, terus-menerus ya. Udah bercita-cita mengikuti metodologi seperti ini ya. Undur. Dosen-dosen kan gitu. Kalau misalnya lihat buku ini. Kenapa dia enggak tahu jawabannya? Makanya udah lihat buku ini aja. Soalnya dia yang bikin. Hah? Dia yang bikin. Maksudnya? Biar dibeli bukunya. Buku saya. Kalau enggak? Ya itu tugas buat antum. Kalau bisa bertanya, apa maksudnya nazar ini apa nih? Apa ya? Itu tugas buat antum. Anda tunggu besok antum datang dengan membawa bahas atau riset tentang itu, paper tentang itu. Asik. Sebulan habis itu gaji berapa? 4 juta ya. Asik ya. Masyaallah ya. Awan nadhuru huwa al-fikru fi halil manzuri fihi. Sekarang kita an-nadhur. Setelah kita mengetahui al-ilmu muktasab itu al-mauqufu 'ala dalili wa al-nadhri wal istidlal, sekarang nadhur. Nadhur itu adalah al-fikru fi halil manzuri fihi. Kita pahami sini. Nadhur atau kita lihat di sini, yutlaqun nadhuru fil lughati ma'nal intidhar. Nadhur dalam secara bahasa bisa dimaknai intidhar. Artinya apa intidhar? Penungguan, menunggu. Wa bi ma'na ru'ya bil ain, dan dengan makna ar-ru'ya, pandangan dengan mata. Ru'ya itu bisa juga artinya mimpi, tapi sih maksudnya pandangan dengan mata. Wa bi ma'na ra'fati wa rahmah, dan dengan makna ra'fah dan rahmah, kasih dan sayang, kasih sayang. Wa bi ma'na al-muqabalah, apa arti muqabalah? Muqabalah Madinah. Muqabalah Madinah berarti nazar Madinah. Al-muqabalah. Liqa, ha? Pertemuan. Menghadap, berhadap, berhadapan. Wa bihna ma'na al-fikri wal i'tibali bil basirah, dan dengan makna pemikir, pemikiran. Wal i'tibar, ya i'tibar berpikir. Ta'ammul ya, bil basirah, dengan mata batin. Ya, dengan qalb, dengan akal. Basirah bisa juga dimaknai akal. Unzur lisan al-arabi was-sihahi wal-mufradati wa bayanil wa bayani ma'anil badi' wal-kulliyati wal-mufradat. Masya Allah. An-nazar la al-fikru fi halil manzuri fihi. Al-fikru fi halil manzuri fihi. Al-fikru fi halil manzuri fihi. Ya fikri, benar gitu. Al-fikru fi halil manzuri fihi. Al-fikr. Apa itu fikr? Apa itu fikr ya fikri? Fikr adalah Handoko Putra. Al-fikru huwa harakatun nafsi fil ma'kulat. Pakai kof bukan kaf, dan pakai ain bukan ain. Kalau misalnya gitu nanti harokatun nafs, pergerakan pergerakan jiwa terhadap makanan. Harokatun nafs. Hah? Itu definisi jauh. Ah, definisi jauh itu. Definisi ini ngeleh. Definisi ngeleh itu. Harokatun nafsi fil ma'kulat, pergerak jiwa, pergerakan jiwa. Da, terhadap fi di sini berarti ada seperti menenggelamkan. Ini fi artinya adalah perihal. Perihal al-ma'kulat, hal-hal yang terakalkan. Hal-hal yang terfikirkan maksudnya. Ya itu kembali ke berfikir nanti. Hal-hal yang terfikirkan. Jadi fikir itu adalah suatu amalan kejiwaan. Ya. Karena tentang batin. Ya. Au atau bisa juga huwa, fikir itu adalah harakatun nafsi minal matalibi ilal mabadi'i waruju'uha minha ilaiha. Atau fikir itu adalah harakatun nafsi, pergerakan jiwa, minal matalibi, jama'i matlab artinya masalah. Minal muskilah. Hah? Apa? Minal muskilah. Dapat dari mana antum itu? Matalib ketika masalah. Iya, masalah, permasalahan, poin permasalahan, permasalahan baik itu kecil atau besar. Jadi fikir adalah harokatun nafs, gerak pergeraknya jiwa dari permasalahan ilal mabadi'i, menuju ke mabadi, jamaknya mabda, artinya adalah asal atau kaidah. Dari permasalahan menuju ke asal, ke kaidah. Ngerti maksudnya sini? Jadi fikir itu baru, seseorang itu baru berfikir ketika apa? Ketika ada permintaan untuk berfikir. Apa biasanya permintaan berfikir? Ya masalah. Enggak, kalau enggak ada masalah orang enggak berfikir. Iya enggak? Makanya orang yang bermasalah itu orang yang banyak mikir. Orang yang banyak nazar dia, banyak fikir dia. An-nazar al-fikr fi halil manzuri fihi. Jadi gerak jiwanya, orang banyak masalah itu gerak jiwanya. Oh, gerak harokatun nafsi ya minal matalibi, dari yang tadinya masih corong permasalahan menuju ke apa? Mabadi, yaitu ke kaidah, yaitu ke dasar basic-basicnya ya. Untuk apa? Ya nanti kemudian apa? Untuk men-solving permasalahan tadi ya. Nah, waruju'uha minha ilaiha. Nah, sekarang kita punya domir 3. 3 domir. Ha ha ha. Gimana nih? Hah? Wa ruju'uha. Kita bilang waw di sini waw atof. Ruju' itu diatofkan ke harokat, ya kan? Berarti dalam makna kedua dalam fikir ini itu ada dua perbuatan. Pertama harokatun nafs, kedua rujuknya apa? Ha, ini kembali ke macam. Ruju'un nafs. Iya enggak? Ya atau enggak? Harokatun nafs, bergeraknya jiwa dari permasalahan menuju ke kaidah-kaidah. Dan rujuknya nafs. Nafs berarti muannas. Iya, nafs itu muannas. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ruju'ah, ruju'uha irji'i, ruju'uha, ruju'uha, ha di sini ruju'un nafs minha mihagi kemari mana dari mana minal minal mabadi ilal matalib. Iya, kembali. Iya, jadi ya, jadi harokat, harokah ini kan bergeraknya jiwa dari, kan ada masalah nih, kita bergerak kepada kaidah mencari, kemudian kembali ke, dari kaidah itu kembali ke ini, ketika, ketika apa, ketika sudah mendapatkan solvernya, problem solvingnya. Hah? Kenapa? Software MATLAB. Emang ada software MATLAB? Ada. Software dan teknik. Rahmatnya sih pakai kali. Oh gitu. Itu bahasa Arab larinya. Bukan. Bukan. Ada nama software. MATLAB laboratory maksudnya MATLAB. Mungkin. MATLAB. MATLAB. MATLAB. Bisa nanti ada mabda. Ntar ada harok, harokatun nafs. Ini haroki ini berarti fikir ini. Fikir jadi ini definisi ini harakat nafs minal matalib ilal madbadi waruju'i minha ilaihi. Kelihatan ini enggak ada manfaat kelihatannya. Enggak, iya kelihatannya enggak ada manfaat, tapi justru antum mempelajari seperti ini itu memperkuat daya intuisi antum sebenarnya. Iya benar. Jadi pikirnya ada manfaatnya. Ada manfaatnya, dia udah nganterin buku banyak nih. Kalau misalnya antum mau lebih tidak mengerti, unzur at-tahqiqat asy-syarah al-badi dan ta'rifat. Insyaallah jauh lebih bingung nanti ya. Ini baru satu istilah ini, belum penjelasan nanti. Penjelasannya bertele-tele nanti bisa. Ya. Jadi fikir nazar itu adalah fikir. Fi halil manzuri fihi. Apa itu fikir? Fikir adalah harakatun nafsi minal matalibi ilal mabadi'i wa ruju'uha minha ilaiha. Kita nanti. Mikir, gitu kan? Tantang dia. Ente tahu enggak mana fikir? Antum jawab. Enggak maksudnya misalnya antum mesekak anak, mikir makanya. Anak pengen sekak antum. Antum tahu enggak mana mikir? Enggak tahu dia. Anak jawab. Fikir itu adalah harakatun nafsi minal matalibi ilal mabadi wa ruju'uha minha ilaiha. Amin. Amin. Bayangkan. Oke, jadi nazar itulah memikirkan terhadap atau perihal kondisi yang difikirkan al-manzur fihi. Ini adalah daur ini, tasalsul. Pikirkan suatu melihat adalah memikirkan terhadap atau perihal keadaan hal yang dilihat. Masyaallah. Ma'rifatul ma'lum. Iya, kalau ini nazar berarti tafakkurul manzur. Ada tafakkur anil manzur gitu. Yang objek yang dilihat. Hah? Yeah. Iya, ini manzur fihi itu objek yang dilihat. Di dalamnya ada nazar. Iya, itu dia. Tiga. Arafa Imamul Haramain an-nazar fil burhan. Nah, di sini lagi-lagi Imam Haramain berbeda dalam menta'rif suatu definisi. Biqaulihi dalam al-burhan annahu taraddudun fi anha'id daruriyati wa maratibiha. Bahwasanya nazar adalah taraddud. Taraddud artinya takarrur. Taraddud bisa bermakna ragu-ragu, bisa hesitate, ragu-ragu bisa bermakna takarrur, berulang-ulang. Berulang-ulangnya atau pengulang-ulangan dalam anha itu sisi-sisi doruriyat di sini artinya substansi, di sini artinya arti dari doruriyat di sini maksudnya substansi dan marotib, yaitu derajat-derajat substansi tersebut. Maksudnya apa? Anda tahu? Jamaknya sisi-sisi wajah-wajah. Nahiyah, nawahi. Anha itu ujung-ujung, atrof. Hah? Jadi gini, ini antum paham gini. Bahwasanya nazar itu adalah pengulang-ulangan, baik rujuk ataupun datang atau ini, pengulang-ulangan dari dua hal. Pertama, dari pojok-pojok substansinya dan dari marotipnya. Atau murti, kalau pojok-pojok anha menunjukkan keluasannya, kalau marotip menunjukkan tinggi rendahnya. Gitu, berarti tiga dimensi. Tiga dimensi. Iya, berarti apa? Ketika disebut nazar itu harus ada dua syarat, harus ada tiga syarat. Pertama, dia itu ada sifatnya pengulangan, takarur. Jadi kalau misalnya sekali melihat, oh udah paham, itu bukan dinamakan nazar. Nah, maksudnya berulang di sini. Kaifa ismu istifhamin mabniun ala fathah, ismu istifhamin dan jadi seperti ada perulangan, dia pikir lagi, oh kembali lagi sini, oh istim. Ya takarur gitu. Dan takarur itu dari segi itu yang pertama, harus ada takarur ini dalam definisi ini. Kemudian yang kedua, dia harus takarur tersebut itu dua meliputi satu, yang kedua meliputi anha, yaitu pojok-pojoknya, sisi-sisinya, wajah-wajahnya, ya. Misal istifham dari segi misalnya kufah isim istifham isim itu, kalau misalnya kufah itu menamakannya sebagai berasal dari wasam, kalau misalnya basro berasal dari sumu, itu sisi-sisinya, ya kan. Terus habis itu misalnya daruriyat ini substansinya, yang dia yang difirin itu isimnya, ya kan. Kemudian marotipnya, martabatnya, mana yang lebih kuat daripada semua itu, paham di sini? Karena ketika nazar itu kan nazar, maka disebut anha, ini yang pertama anha karena sisi-sisinya dulu. Nah, kemudian marotib dari, bisa juga di sini marotib. Marotib wa marotibiha. Ha di sini bisa kembali ke anha, bisa kembali ke doruyat juga bisa. Nah, ketika kita menemukan sisi-sisi, ketika kita menazor, nah, kita kemudian kita timbang marotibnya. Dari sisi-sisi itu, mana yang lebih kuat. Maka yang rojih itu kita konklusikan itu, yang lebih kuat. Begitu. Pengulangan dari melihat sisi-sisi substansi dan Dan derajat tingkatan-tingkatannya dan sebagainya dan semacam. Pokoknya yang penting substansi itu benar-benar diperhatikan gitulah dari berbagai sisinya, itu menunjukkan keluasan dan juga seluruhnya, seluruh sisi gitu, luas atau tinggi sama besar dan sebagainya. Nah, masya Allah kan luar biasa ini, nggak tahu bermanfaat atau enggak, yang penting kita ini ulama bahasanya seperti ini. Wa arrafahu fit talkhis, dalam kitab at-talkhis beliau mendefinisikan huwa al-fikrul ladzi yutlabu bihi ma'rifatul haqqi fi ibtigha'il ulumi wa ghalabatiz zununi. Mana? Enggak ada yang masuk akal semuanya ini? Atau antum yang justru masuk akal yang tadi, fikir tadi, yang harakatun nafs, ini nazar ya. Yang lebih enak yang ini, memikirkan apa yang dilihat. Udah gitu udah aja. Nazar itu apa? Memikirkan apa yang dilihat. Iya kan? Memikirkan apa yang dipandang. Oh, ini lagi jelasin nazar. Enggak. Ini lagi jelasin ini calonnya. Antum dari tadi kemana? Enggak boleh jelasin pikir ya. Enggak. Teman hukum suruh Robin definisi nanti. Huwa al-fikrul ladzi yutlabu bihi ma'rifatul haqqi fi ibtigha'il ulumi wa ghalabatiz zunun. Nazar adalah pemikiran atau proses berpikir yang diminta dengan proses berpikir itu. Apa? Berarti di sini ada apa? Ada tujuan. Tujuannya apa? Ma'rifatul haqq. Mengetahui kebenaran. Fi ibtigha'il ulumi wa ghalabatiz zunun. Dalam pencarian ilmu wa ghalabatiz zunun. Wa ini ataf ya. Ghalabat di sini atafnya ke ibtigha atau ke ulum? Ke ulum. Jadi yang dicari itu imma ulum, imma zunun. Karena kan enggak semua ulum itu zunun. Antum kan tahu bahwasanya ilmu itu yakin, zunun itu Makna roji. Paham di sini. Marotipnya kan beda antara ilmu dengan zon, ya kan? Walaupun kadang ilmu dimutlakan zon dan zon kadang dimutlakan ilmu. Tapi sih maksudnya bahwa seketika antum menazor, itu berarti antum berpikir dengan adanya tujuan dari pikiran itu apa? Mengetahui mana yang benar. Baik itu pengetahuan yang bersifat meyakinkan atau bersifat zonni. Baik itu yakini atau zonni gitu loh maksudnya. Sederhananya berarti nazor adalah berpikirnya antum dengan tujuan mengetahui hak kebenaran, baik itu nanti hasilnya berupa ilmi atau yakini atau zonni gitu. Proses berpikir itu gola batu zon itu berarti zon maksudnya. Gola batu zon itu maksudnya zon. Gola zon roji. Bukan enggak, bukan, bukan. Ini gholabat. Gholabat ini bukan seperti ibtigha, enggak, beda. Iya. Hah? Ini lihat gholabat ini adalah jama'. Iya. Sama seperti ulum. Iya. Jadi ibtigha, ibtigha itu apa? Jalurnya itu antum mendapatkan baik imma ilmu ataupun gholabatul dzan. Zon roji. Karena enggak mesti antum ketika nazar, enggak mesti antum yakin dengan apa yang antum konklusikan gitu kan. Tetapi antum merasa itulah yang paling mending daripada semua pilihan narotip itu. Makanya dalam Al-Burhan itu kan sisi-sisinya antum perhatikan, kemudian marotipnya antum tarjih yang mana yang lebih. Ada di masa marotip yang meyakinkan sangat 100% misalnya. Itu berarti ulum jadinya. Kalau misalnya enggak 100% masih ada keraguan sedikit, tapi enggak ada lagi pilihan lain yang di atasnya, maka itu menaik zunun atau gholabatul zun. Zun berarti hak juga, setiap bagi kalau hak. Iya, gholabatul zun itu hak. Hak untuk antum minimal, karena bisa saja yang lain dapatnya ilmu, karena mereka lebih tahu, ada punya keyakinan. Ataupun antum memang kapasitasnya belum, misalnya, ya berarti gholabatul zun bagi antum, itu haknya antum. Tapi ketika antum sudah mendapatkan ilmu, yaitu yakin, enggak yang syak, yang zon itu enggak usah diperhatikan, yang bawah-bawahnya pun enggak usah, karena apa, antum sudah mendapatkan yang paling yang paling tertinggi marotipnya, itu yang antum ambil, itu yang antum jadikan konklusi, bukan justru yang menengah atau yang di paling bawah. Jangan proses berpikir yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran yang hasilnya ada satu ilmu yang hasilnya bisa berupa ilmu ataupun zon. Maksudnya zon di sini adalah zon, ghalabatu zon. Ghalabah itu artinya kan apa, ghalabah? Memenangkan apa? Iya, memalahkan dan memenangkan sama sebenarnya. Ghalabatu zon, enggak tahu Indonesianya. Tapi itu ghalabatu zon itu sesuatu yang kalimat, istilah atau frase yang banyak sekali di kitab-kitab usul tuh udah bertaburan. Ghalabatu zon. Jadi ghalabatu zon itu seperti 90%-nya atau 80% gitu. 90%. Enggak, itu hampir ilmu itu jenisnya. Kalau itu hampir yakin itu. Atau yakin mana? 95%. Paham di sini, Pak Tan? Atau antum kesini kayaknya taubat kayaknya. Antum kesini datang-datang kok tiba-tiba disuguhi seperti ini. Tapi enggak apa-apa, berat enggak apa-apa. Nah, kalau misalnya mau lebih berat lagi, unzur ila ta'arifin nazar istilahan untuk kitab-kitab. Terima kasih. Jadi nazar apa tadi? Al-fikru fi halil manzuri fihi. Nah, di ini dengan adanya tujuan liwat dia ilal matlub. Ya. Liwat dia. Ya. Jadi mahali sini. Ini dari mahali liwat dia ilal matlub. Untuk apa? Untuk mentak dia, untuk memperhatikan kepada matlub nanti. Antum mau kerja antum? Belum jam 8. Belum jam 8, 2 menit lagi nih. 10 menit lagi. Rekayasa. Hah? Dia ngosir itu. Karena sudah muak melihat dia. Enggak. Enggak, udah jangan. Antum jangan pergi. Jangan pergi menit ini, setelah itu hilanglah antum. Liwat dia ila matlub 4, footnote-nya lihat ai min ilmin aw dhannin. Pas kan? matlub ini yang matlub apa sih? Matlub yang diminta apa sih sebenarnya? Ma'rifatul haq. Nah, kadang antum hanya mendapatkan ma'rifatul haq berupa zon antum. Enggak sampai yakin. Tapi itu hak bagi antum dan antum wajib untuk berkonklusi dengannya. Enggak boleh yang di bawahnya dari marotib, enggak boleh. Tapi ketika sudah mendapatkan ilmu, yaitu yakin, maka enggak boleh antum ngambil yang di bawahnya yang kurang dari yakin. Ya. Apa gunanya berpikir kalau misalnya antum mengambil yang lemah? Enggak mungkin kan? Kemudian ta'rif al-istidlal sekarang. Definisi istidlal. Wal istidlalu talabud dalili. Udah. Wal istidlalu talabud dalili liyuaddiya ilal matlubi famuaddin nadhari wal istidlali wahid. Famuaddi atau muadda? Antum ngomong apa sih bro? Dari tadi ngomong sendiri. Walistidlalu talabud dalili liyuaddiya ilal matlubi famuaddan nadhari walistidlali wahid. Ini antum gunakan otak antum. Syarah warokot ini harus gunakan otak. Ini bukan kajian biasa bagi, seperti kajian tematik antum tinggal dengar paham langsung enggak. Ini membutuhkan benar-benar nih pikir benar-benar. Iya, ini baru kajian pemikiran Islam yang belum tentu ada gunanya ya kalau misalnya kita dalam-dalamin. Tapi gunanya ya untuk membiasakan terlatih jadi antum. jadi kajian di sini tuh ibarat kajian Rototun Nazirnya di Libya levelnya gitu. Karena kajian Rototun Nazir kan ya tentu enggak selevel kalau dari segi ininya, dari segi matanya enggak selevel, tapi dari segi tingkat pengajarannya sama sebenarnya. Yaitu kalam-kalamnya kita ini benar-benar pahami benar-benar dan susah mami nggak gampang. Wal istidlalu kita udah pernah ngasih tau kan kalau misalnya lafal alif sin tak menambahkan dari fi'il sulasi mujarot itu memaknai salah satu maknanya adalah meminta meminta, makanya disebut di sini wal istidlalu talabud dalil. Ini kalau misalnya nggak hafal berarti ada muskilah di ininya. Al istidlal apa? Talabud dalil, meminta dalil, mencari dalil. Ya Hodi, antum kayaknya udah memikirkan rekayasa ini. Silakan pergi. Enggak, anu takutnya antum kecewa ditahan di sini dikurung. Jadi kalau orang Najwa minta dalil adalah minta dalil gitu. Apa? Meminta dalil adalah istidlal. Apa itu minta dalil? Istidlal atau talab dalil. Makanya di sini al istidlal, talabu dalil itu juga. Makanya juga. Apa? Dalam minta dalil. Oke, lihat footnote-nya. 6. Wa 'arafa Imamul Muharramaini al-istidlal fi at-talkhis bi qawlihi dalam kitab at-talkhis. Fa in qila fa mal istidlal? Jika dikatakan kepadamu, apa itu istidlal? Qila huwa lebih layaknya kita bilang huwa at-taraddudu. Jangan ya taruh boleh sih ya, boleh, tapi ketika ditanya apa itu istidlal kan pertanyaan tentang masdar kan, maka kita jawab at-taraddudu. Istidlal adalah at-taraddudu bainal bahthi wan nadhari, yaitu takarrur berulangnya antara dua hal. Satu, bahas dan nadhar terhadap hakikat yang dia lihat. Bahas itu artinya apa? Menggali. Nadhar artinya meriset, memperhatikan, mengamati. Menggali dan mengamati, membahas artinya mencari ya, mencari dan mengamati perihal hakikat hal yang sedang dia saksikan, dia nazar. Dan antara yang kedua, permasalahan sang pemberi masalah, permasalahan penanya tentang dalil. Paham gak di sini? Ini harus benar-benar konsen ini. Istidlal itu adalah pengulangan antara bahas pencarian dan penelitian terhadap hakikat hal yang diteliti ya, dan antara permasalahan yang ditanyakan oleh penanya tentang dalil. Yang ditanyakan oleh penanya tentang dalil. Jadi ada dua hal nih. Hal yang pertama, yang paling pertama sebenarnya permasalahan itu sendiri. Permasalahan dari penanya. Dia kan yang membuat masalah kita. Nah itu kan. Nah, kemudian itu yang pertama. Kan? Yang kedua adalah penggalian, pencarian dalil atau penggalian hakikatnya, penggalian hakikat materi yang ditanyakan oleh penanya. Ada dua hal kan? Yang satu permasalahannya, yang kedua penggaliannya terhadap hakikat yang dipermasalahkan itu. Nah, istidlal itu adalah bulak-baliknya seseorang dari yang tadinya di permasalahan menuju ke pencarian hakikat dan dalil untuk permasalahan tersebut, kemudian kembali ke permasalahan dan menjawab permasalahan itu sendiri. Itu istidlal. Nah, itu sama seperti nazar yang tadi. Dalam Al-Burhan, tarot dudu. Itu bukan? Enggak, bukan. Al-Fikru. Harakatu nafsi minal matalibi ilal mabadi'i waruju'i waruju'uha minha ilahi. Itu sama. Sama sama fikir. Tetapi bedanya begini, bedanya. Sama-sama dari segi apa? Dari segi bolak-baliknya sama. Tapi bedanya adalah bahwasanya fikir itu lebih ke harakatun nafsnya. Kalau misalnya istidlal itu ke bukan. Ke perbuatan orangnya. Ya, istidlal itu ke perbuatan orang secara zahir. Kalau misalnya fikir itu ke harakatun nafs, perbuatan jiwanya. Ya Allah, mudah-mudahan itu pintar semua lah, insya Allah. Amin, insya Allah. Dari istidlal, hadakumullahu jami'an. Kalau fikir itu lebih ke harakat nafsinya, kalau istidlal itu lebih ke bolak-baliknya, ke perbuatan orang, ke fi'ilnya, ke fi'il perbuatan dianya. Apa yang dia perbuat? Pengulang-ulangan dia apa? Pengulang-ulang takarur dia. Kalau misalnya fikir itu ke harokatnya, gitu. Dalam tadi yang disebut tadi sama pemberi hasiat. Ya, biasanya jadi sapi ya. Jika dia beristidlal dia juga punya fikir gitu. Iya. Iya. Kalau misalnya nggak gitu gimana? Punya pikiran dia. Ya, makanya orang yang pusing itu karena apa? Takarur dia, bolak-balik, makanya pusing. Karena apa? Dia punya pikiran. Kalau enggak pusing biasa aja, enggak punya pikiran. Biasa aja. Hah? Ini metodologi syarah kita itu metodologi seperti yang di Raudhatun Nazir. Pak antum maksudnya di Lipia. Kalau misalnya antum pernah di Lipia itu. Bahkan di sini lebih ini, lebih apa namanya? Lebih pendekatannya lebih ini sebenarnya. Karena kalau misalnya di Lipia, antum boleh tidur di sana maksudnya. Di belakang tidur aja. Enggak bisa nanya. Nanya antum di golf. Bisa kena antum. Kalau nanya maksudnya syekhnya, Syekh Azazi biasanya. Lah kalau nanya ya bagus sih nanya alhamdulillah, tapi kok sering nanya gitu kayak gini misalnya antum ngomong ngoceh-ngoceh kayak antum biasanya ngoceh-ngoceh kalau gitu. Oh itu mana turit ya walad. Gitu kan di tahdir antum. Diam pokoknya. Gitu. Jadi paham nggak paham, syukurin lah yang penting rasain aja gitu. Kalau ini antum harus paham, insya Allah paham ya katanya. Paham harus paham. Minimal nggak, walaupun paham ini bukan antum menjadikan pedoman kemudian, tapi minimal antum benar-benar ini baru kerasa nih. Ini yang namanya turos gitulah. Usul fikih dan ini baru syarah warokot kecil. Belum antum Raudhatun Nazir, nggak ada apa-apanya sebenarnya ini. Oke. Sampai mana sebenarnya kita tadi? Al-istidlal talabud dalil sudah. Liu adia ilal matlubi, untuk menyampaikan kepada al-matlub. Sekarang yang matlub itu apa? Yang matlub itu apa? Enggak, yang matlub itu apa? Ma'rifatul haq. Itu untuk nazar. Oh, kalau ini Afwan, itu untuk apa? Iya, untuk nazar. Berarti kalau istidlal ya itu untuk nazar ya kan, kayak ma'rifatul haq. Kalau misalnya istidlal untuk dalil, menjawab dalil itu tujuannya. Jadi istidlal itu Nazar dengan istilal mana yang lebih umum? Nazar lebih umum. Karena nazar untuk ma'rifatul haq matlubnya. Adapun istilal matlubnya apa? Menjawab pertanyaan itu jika ada pertanyaan. Hmm. Iya gak? Bisa begitu? Matlubnya si nazar ini lebih umum daripada matlub istidlal. Kalau matlub nazar itu ma'rifatul haq, kalau matlub istidlal itu menjawab permasalahan. Dalil. Ya, menjawab permasalahan permintaan dalil, menjawab permintaan dalil. Karena ada lafal dalil di sini. Mendatangkan dalil. Kalau nazar itu antum mempermasalahkan sendiri pun bisa gitu. Bukan mendatangkan dalil. Hah? Mendatangkan dalil. Apaan? Istilah kenapa meminta dalil? Tapi untuk apa dia meminta dalil? Ya untuk mendapatkan dalil dan mendatangkannya. Ya untuk siapa yang mempermasalahkannya gitu. Jadi nazar itu lebih umum karena nazar itu mencakup semua pikiran terhadap apa yang dia nazarkan gitu loh. Ya enggak? Ya. Adapun istidlal dia mencari dan menazar dan sebagainya. Makanya dikatakan dalam oleh Imam Al-Haramain dalam Talqis ada dua hal, yang pertama bahas dengan dan nazar, dan juga yang kedua adalah masalahnya seorang sa'il dari tentang dalil. Fa yu'addi an-nadhar fa mu'adda an-nadhar, lihat fa mu'adda an-nadhar. Shuf di sini lihat. Fa mu'adda an-nadhar wal istidlal itu wahid. Coba perhatikan. Lihat di sini fa mu'adda an-nadhar bukan fa mu'addi. Famu adan nazar wal istidlal wahid. Maksudnya berarti kita katakan famu adan nazari wal istidlali wahid sama dengan fama yuaddi bihi an nazaru wal istidlalu wahid, atau fama yuaddi alaihi an nazaru wal istidlalu wahid. Apa yang diinginkan dari nazar dan istidlal itu sebenarnya satu. Apa itu? Lihat footnote-nya. Qaulu syarih fa mu'addan nadharu. Mu'adda itu maf'ul. Berarti apa yang ditujukan dari nadhar dan istidlal itu satu. Aima yu'addiyani ilaihi wa yufidanihi wahid. Itu apa yang dia tujukan. Itu yang ditujukan oleh nadhar dan istidlal, dan yang difaidahi dari nadhar dan istidlal itu satu. Itu apa? Ilmul matlub, mengetahui apa yang ditujukan. Au dhannuhu, atau menyangka, mempersangkakan apa yang ditujukan. Fa ahaduhuma yughni 'anil akhar, dan satu dari keduanya mencukupkan dari selainnya. Maksudnya ketika antum sudah punya ilmu setelah antum menazar dan istidlal, maka antum mencukupi ilmu itu dibandingkan dhann. Kalau antum tidak punya ilmu kemudian hanya dhann, maka sudah cukup. Fajama al-musannifu bainahuma fil ithbat biqoulihi fa huwa al-mawqufu 'ala an-nadhari wal istidlal wa fi an-nafi qoulihi ma lam yaqa' 'ala an-nadhari li ajli at-ta'kid. Udah ini, yang ini enggak usah di ini. Enggak usah dibahas. Oke. Fajama al-musannifu bainahuma fil ithbat wa an-nafi ta'kidan. Itu enggak usah dibahas lagi. Udah, nazar udah. Istidlal udah. Antum give up sampai sini udah. Selesai. Dalil sekalian, dikit lagi. Ini footnote-nya masih banyak nih. Dalil besok aja ya. Ya, minggu depan. Kasihan Fathan. Udah lama ya? Enggak, tiga seper berapa ini? Iya, tiga lebih. Empat. Ya, alhamdulillah lah. Udah lumayan ini. Lihat, udah jam 8:05, harusnya ini fikih Syafi'i sekarang. Kita tapi istirahat dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.